بعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له melanjutkan kajian dalam kitab usul sunnah karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala yang dilahirkan pada tahun 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan setelah mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Pokok dasar akidah dalam pandangan kami ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh dengan prinsip amalan dan akidah yang di sana para sahabat berada di atasnya, serta meneladani mereka. Perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat ini. Dan kemarin sudah diisyaratkan dalam pertemuan pertama agar kita meniatkan, meletakkan niat dalam sanubari kita di saat mempelajari asar-asar salaf ini untuk diamalkan. Dan kemarin sudah diingatkan bahwa kita bukanlah orang pertama yang mempelajari kitab ini. Telah berlalu orang-orang yang mendahului kita, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memiliki kecerdasan lebih dari kita. Namun ternyata pada ujungnya tidak sedikit pula dari mereka yang sudah belajar tidak mengamalkan dan menerapkannya pada kehidupan mereka tentang usul sunnah, wasiat-wasiat Imam Ahmad. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang sekarang melandasi ibadahnya atau sikapnya tidak mengikuti jejak sahabat, lebih mengedepankan ara, berbagai logika tanpa disertai bagaimana dahulu para sahabat Nabi mencontohkan. Kemudian Imam Ahmad menyatakan wa tarkul bid'ah, dan bahwasanya di antara usul sunnah, pokok dasar sunnah adalah meninggalkan berbagai bentuk bid'ah dengan segala bentuknya dan berbagai bid'ah. Kemarin kita sebutkan di antaranya bid'ah dalam bidang ibadah, bid'ah dalam bidang akidah, bid'ah dalam bidang iman, bid'ah dalam bidang dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya. Wa tarkul bid'ah. Kemudian beliau melanjutkan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, karena seluruh bid'ah itu dalam keyakinan ahli sunnah adalah dhalalah. Tidak ada berarti sunnah yang atau bid'ah yang hasanah. Dalam pandangan salaf, dalam pandangan ahli sunnah, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, kullu bid'atin dhalalah. Sehingga apa yang ada dikatakan oleh orang-orang di zaman ini adanya bid'ah hasanah, itu bukanlah manhaj salaf, bukan ilmu dan prinsip yang diajarkan oleh para sahabat Nabi. Wala tabi'un wala tabi'ut tabi'in. Al-Imam Ahmad menegaskan di antara usul sunnah, pokok dasar akidah sunnah adalah kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu adalah sesat di berbagai bidang tadi. Kemudian beliau melanjutkan wa tarkul khusumat, dan di antara usul sunnah, pokok dasar sunnah adalah meninggalkan perdebatan di dalam agama ini. tarku al-khusumat, meninggalkan perdebatan di dalam agama ini. Kenapa? Karena perdebatan itu dilarang di dalam syariat Islam. Perdebatan bukanlah akhlak muslim. Bahkan berdebat merupakan salah satu sebab seorang jatuh dalam kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat suatu kaum yang dahulu sudah berada di atas hidayah, berada di atas al-haq, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Perdebatan akan menyeret seseorang kepada penyimpangan. Demikian salafun salihin mengingatkan kita untuk tidak melakukan perdebatan di dalam agama ini. Mereka semuanya mengingatkan bahwa perdebatan itu justru membahayakan akidah seorang muslim. Ilmu perdebatan sebagaimana dijelaskan tadi tidaklah datang dari salaf. Tidak datang dari generasi terbaik umat ini, tidak pula tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Bahkan ilmu al-jidal, ilmu perdebatan adalah datangnya dari kaum filsafat, al-falasifah. Dan ilmu berdebat bagian daripada ilmu tersebut. Seorang yang mempelajari ilmu kalam, dia akan mempelajari bagaimana cara berdebat. Orang yang mempelajari ilmu filsafat, dia akan mempelajari bagaimana cara jidal. Dan sekali lagi, itu bukan bagian dari hadyus salaf, bukan dari bagian bimbingan as-salaf rahimahumullah. Diriwayatkan oleh barakallahu fikum Al-Imam Ahmad rahimahullah, atau sebuah athar dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbul kalam fahdharhu." Kalau engkau melihat, mendapati seorang yang suka berdebat, maka tinggalkan dia. Nah, tinggalkan dia. قال لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. Jangan engkau duduk, kata Imam Ahmad, dengan orang yang suka berdebat, walaupun nampak dia membela sunnah. Karena sesungguhnya ujung akhir orang yang suka berdebat bukanlah kebaikan, kesesatan. Ujung akhirnya adalah kesesatan. Barakallahu fikum. Kemudian diriwayatkan pula dari beberapa salaf semakna dengan yang disebutkan ini tadi. Diriwayatkan dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, beliau mengatakan, "La tujalisu ahlal bid'ah wa la tujadiluhum." Jangan engkau duduk dengan ahlul bid'ah dan jangan engkau mendebati mereka. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihi. Karena aku tidak merasa aman terhadap kalian untuk kemudian mereka memasukkan engkau, mencelupkan engkau dalam kesesatan mereka karena perdebatan. Karena al-jidal. Ketika al-Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seorang ahlul bid'ah, kemudian dia mengatakan, ya Malik, inni unadhiruka, aku ingin berdebat denganmu. Al-Imam Malik didatangi oleh seorang ahlul bid'ah, mengajak beliau untuk berdebat. Seorang imam yang luas ilmunya, pengetahuannya tentang Al-Quran, pengetahuannya tentang sunnah. Ketika itu beliau menjawab, fa'in ghalabtani qalat taba'tani, fa'in ghalabana akhar qalat taba'nahu, idzan ja'alna dinana 'urdatan lit-tanaqqul. Kalau seandainya engkau berhasil mengalahkan aku dalam perdebatan ini, bagaimana? Ya, kata orang tadi, engkau wajib mengikutiku. Mesti mengikuti aku. Kalau seandainya ada orang ketiga mengalahkan kita dalam perdebatan itu, qalat taba'na. Kalau gitu kita ikut dia. Wajib kita mengikuti dia sebagai bentuk sikap insaf, sportif. Kalah, ya ikut. Kemudian Imam Malik menyatakan, idzan ja'alna dinana 'urdatan lit-tanaqqul. Kalau gitu kita telah menjadikan agama kita ini sebagai tempat untuk berpindah-pindah. Qala izhab ila syakim mithlik fa innani 'ala sabatin min dini. Engkau pergi sana, temui orang-orang yang ragu dalam urusan akidahnya, temui orang-orang yang ragu dalam urusan agamanya, syak dalam urusan imannya seperti kamu ini. Al-Imam Malik tidak kemudian dia khawatir dikatakan orang penakut, tidak berani, beraninya hanya di kandang sendiri, dan berbagai cemoohan, berbagai ucapan pelecehan, Al-Imam Malik tidak peduli karena beliau ikhlas dalam beragama, tidak takut celaan orang-orang yang mencela, hinaan orang-orang yang menghina. Izhab ila syakim mislik. Sekarang ini antum sering mendengar perdebatan Sunni Syiah, sering ditampilkan di internet perdebatan beberapa tokoh dilakukan. Semisal orang yang bernama Adnan Ar'ur, ini orang diantara sebab penyimpangannya, di antara sebab kesesatannya dan jatuhnya dia ke dalam bid'ah dalam beberapa kaidah-kaidah yang dia ciptakan adalah seringnya melakukan mujadalah, seringnya melakukan perdebatan. Dia merasa aman, merasa mampu, kemudian mengkiaskan, yaitu Syekhul Islam juga berdebat. Barakallahu fiik, anta ka Syekhul Islam, ente seperti Syekhul Islam dalam keimanannya, ketakwaannya, kekokohannya, keilmuannya, kemampuan dan kefasihannya. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan Syekhul Islam berdebat bukan dari dirinya, tapi karena kondisi yang dihadapkan pada waktu itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Namun keumuman as-salaf meninggalkan perdebatan dan menjauhkan diri mereka darinya. Al-Imam Muhammad bin Sirin. Siapa yang enggak kenal Muhammad bin Sirin? Keilmuannya, ketakwaannya, keluasan, tingkat keilmiahan beliau. Ketika datang seorang ahlul bid'ah kepadanya, aqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Aku ingin membaca di hadapanmu satu ayat Al-Quran. Membaca satu ayat Al-Quran. Bukan ingin menyampaikan pendapatku, bukan. Aku ingin menyampaikan ro'yuku, tidak. Dia mengatakan, Aqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Aku ingin membacakan satu ayat saja. Tentunya ahlul bid'ah itu ahlul makar wal kaid. Mereka orang yang pandai membuat makar, tipu daya. Kalau toh mau membaca ayat Al-Qur'an, dia menginginkan sesuatu di balik itu. Apa jawaban Al-Imam Muhammad bin Sirin? Imamun min a'immatil hadis. Qala wala nisfu ayah, wala nisfu ayah. Nah, tidak separuh ayat sekalipun. Jangankan satu. Setengah ayat aja, jangan kamu baca. Imma kamu yang keluar dari tempatku ini, atau aku yang keluar. Kalau enggak kamu yang keluar dari tempat ini, aku yang akan keluar. Ketika orang itu pergi, ditanya oleh murid-muridnya, kenapa wahai syekh, engkau tidak memberi kesempatan dia untuk membaca satu ayat? Beliau menjawab, akhsha annahu yaqra alayya ayatan nam fataqa fi qalbi wala astati ikhrajaha kama qala rahimahullah. Aku khawatir dia membaca satu ayat yang memang dia inginkan, di balik itu ada sebuah syubhat, ayat mutasyabih. Kemudian syubhat itu masuk ke dalam kalbuku, aku kemudian tidak mampu mengeluarkannya lagi dari kalbuku. Subhanallah, betapa salaf sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh menjaga kalbunya. Kalau kita di zaman ini, enggak, kita coba aja, kita dengar aja dulu. Supaya kita sportif. Dengarkan aja dulu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Imam Ahmad rahimahullah mewasiatkan kepada kita untuk meninggalkan perdebatan. Di zaman kita, perdebatan ini medianya sudah banyak. Tidak hanya seperti yang dahulu. Berjumpa di majlis, berjumpa di masjid, atau yang semisal itu. Arena perdebatan sekarang sudah lebih canggih. Sebuah media yang sering dikenal dan diikuti oleh banyak muslimin, yaitu apa yang dinamakan dengan Facebook. Anda lihat isinya hanya perdebatan. Beberapa kali diprintkan oleh ikhwan Facebook, beberapa pihak yang dinamakan ustaz, asatidah. Saya tidak melihat ilmu di sana. Adanya adalah perdebatan. Caci mencaci, cela mencela, menghibah, saling menghina, dusta, kata-kata kotor. Belum lagi saya dikabari oleh teman-teman bahwa di sana disertai dengan adanya kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Maka saya nasihatkan kepada seluruh ikhwan, ahli sunnah, seluruh muslimin, untuk menghindarkan media yang namanya Facebook. Dan sempat saya baca pula sebuah artikel yang diberikan oleh ikhwan, ya subhanallah, sampai setingkat seorang yang kafir, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, melarang putri-putrinya untuk ikut dalam Facebook. Subhanallah, seorang kafir ya, melarang dua putrinya untuk ikut di dalam arena Facebook. Apa kita seorang muslim masih pantas membiarkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, berbagai kemungkinan terjadi akibat media ini? Maka saya nasihatkan kepada ikhwan, jangan masuk ke arena ini. Kila waqal, dan kila waqal dilarang oleh Nabi, haram. Ghibah, haram. Mencaci, mencela. Tidak ada ilmu. Dakwah sudah berjalan lama dan tersebar di seluruh pelosok negeri ini tanpa ada Facebook. Kalau ada yang mengatakan ini dalam rangka dakwah, Ustaz, enggak, jangan pakai Facebook. Nah, pakai yang lainnya. Media lainnya masih bisa. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan, qala wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa dan meninggalkan bermajlis duduk dengan ahlul bidah. Wasiat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kita akan mencoba mendengarkan beberapa asar salaf tentang poin yang diingatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Antara lain, pernyataan Al-Imam Ahmad juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana. Beliau mengatakan, ahlul bid'ah la yambaghi li ahadin an yujahlisahum wa la yukhalitahum wa la ya'nas bihim. Para ahlul bid'ah itu tidak pantas bagi seorang pun untuk bermajlis dengan mereka atau bercampur baur dengan mereka, dan tidak pula merasa tenang dan senang duduk dengan mereka. Tiga hal tidak pantas bagi seorang pun, kata Imam Ahmad, untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Kedua, untuk bercampur baur dengan mereka. Sekarang ini, poin ini, nasihat ini dari salaf sudah banyak yang mengabaikannya. Tidak sedikit para da'i yang kemudian bermajlis dengan ahlul bid'ah, baik dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan ataupun yang semisalnya. Tidak sedikit pula para da'i yang memberikan muhadharah bersama dengan ahlul bid'ah, bersaing dengan ahlul bid'ah. Nah, dengan alasan membantah kaum Syiah, dia siap duduk dengan kaum tasawuf. Dengan alasan membantah kaum Syiah, dia siap duduk dengan seorang tokoh khawarij. Ini tidak pernah dicontohkan oleh salaf. Padahal orang-orang yang saya maksudkan tadi, dalam pendidikannya, terkhusus dalam akademik formalnya, kita jauh kalah di bawah dia. Dia mungkin sudah meraih gelar magister atau doktor, sementara kita atau ustaz-ustaz kita tidak mendapatkannya. Bergaul dengan ahlul bid'ah yang dilarang oleh salaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semisal dengan ini, semisal dengan pernyataan Al-Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana, juga disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad, salah satu ulama muhaddis, salah satu ahlus zuhd wa tuqa rahimahullahu ta'ala, mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu, wa man jalasa ma'a sahibil bid'ati lam yu'tal hikmah, wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid, akulu ma'al yahudi wal nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Subhanallah. Perhatikan ya ayuhas salafi yang merasa ingin bertekad mengikuti jejak salaf. Berbicara tentang jejak salaf itu tidak hanya dalam pembahasan tauhid, pembahasan asma'ullah wa sifatih, ya, tentang jahmiyah, tentang murji'ah, tentang ini apa akidah jahmiyah, apa akidah asy'ariyah, apa itu akidah jabriyah, apa itu akidah qadariyah, dan seterusnya. Tidak, itu salah satu pembahasan yang dibahas oleh salaf. Tetapi yang dibahas dan diwasiatkan oleh salaf adalah permasalahan yang sekarang Imam Ahmad menekankan kepada kita di awal kitabnya. Nah, yaitu watarkul julus ma'a ashabil bidah, meninggalkan duduk dengan ahli bidah, baik ahli bidah itu khawarij ataukah tasawuf ataukah syiah ataukah yang lainnya. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, barang siapa yang duduk, man jalasa, perhatikan kalimat jalasa, perhatikan baik-baik ucapan beliau, man jalasa. Sebagian mereka memberi sebut, yang dilarang itu mujalas, duduk sering, sering sehingga nampak menjadi teman. Kalau hanya beberapa kali, enggak ada masalah. Subhanallah, syubhat. Perhatikan percakapan Al-Imam Fudail bin Iyad. Betapa pentingnya kita sebenarnya membaca biografi beliau, para ulama ini tadi, agar ketika kita mendengar ucapan seperti ini, kita menghormatinya. Kita menyiapkan diri untuk membuka sanubari kita, menerima wasiat dan nasihat seperti ini. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, barang siapa yang duduk bersama dengan ahlul bid'ah, fahdharhu, waspadai dia, ditahdir. Ditahdir oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, fahdharhu. Sekarang yang ditahdir bukan ahlul bid'ahnya, tetapi siapa? Orang yang duduk bersama ahlul bid'ah. Fahdharhu, waspadai orang ini, hati-hati. Nah, waman jalasa ma'a sahibil bid'ati lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah tidak akan diberi hikmah, pengetahuan tentang sunnah, pengetahuan tentang akidah yang benar, kejernihan cara berpikir. Wa habbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Aku sangat senang berharap adanya benteng pemisah yang terbuat dari besi antara aku dengan ahli bid'ah. Enggak ingin duduk di satu majlis. Ingin ada benteng terbuat dari besi. Bukan hanya tembok, tetapi benteng kokoh. Makan duduk bersama kaum Yahudi Nasrani masih lebih aku sukai daripada aku makan bersama dengan ahli bid'ah. Kenapa? Masa sampai sejauh itu? Banyak orang enggak paham. Di zaman ini, banyak orang tidak paham ucapan salaf. Tidak paham ucapan ulama. Sampai beberapa waktu yang lalu, ada seorang da'i yang menjatuhkan Syekh Rabi, mengatakan ini sebuah penyimpangan akidah. Dari Syekh Rabi, ketika Syekh Rabi menyatakan, ana sudah putus asa dari si fulan. Sudah ana nasihati. Tapi dia tetap, ana sudah putus asa dari dia. Dia mengatakan, ini Syekh Rabi mengatakan ucapan ini bertentangan dengan akidah. Ini sebuah penyimpangan ini. Tidak boleh seorang muslim itu. Ya subhanallah. Tidak boleh seorang muslim putus asa dari rahmat Allah. Kemudian membacakan ayat, hadis. Ya akhi, hadakallah. Ta'allam ya fulan. Belajar dari ulama ya fulan. Ucapan seperti yang diucapkan oleh beliau ini banyak disampaikan oleh ulama salaf. Nah, tapi karena tidak sedikit sekarang orang-orang yang hanya menghafal, tidak yatalaqqil ilm ala yadil ulama, ala aidil ulama, menghafal ayat, menghafal hadis dalam keadaan dia tidak faham maksudnya, karena dia tidak belajar memahami ayat dan hadis tadi dari para ulama. Sampai berani mengatakan Syekh Rabi, ya, dalam hal ini jatuh pada penyimpangan akidah atau yang semakna dengan ini. Isti'jal, terburu-buru. Perhatikan pernyataan Al-Imam Fudail bin Iyad. Aku duduk makan bersama Yahudi dan Nasrani lebih aku sukai daripada aku duduk makan bersama ahli bid'ah. Kenapa? Dijelaskan oleh ulama, karena al-Yahud wa Nasara, kita sudah tahu Yahudi ini Nasrani. Saya tahu nih Yahudi ini Nasrani, tidak berpakaian Islam. Tetapi ahlul bid'ah berpakaian Islam, menyebut ayat-ayat Al-Quran. menyebut hadis-hadis Nabi. Ini lebih berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan kita dalam usul sunnah ini. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Qala Sallam bin Abi Muti' rahimahullah. Sallam bin Abi Muti' seorang ulama dari negeri Basrah, dari tabaqat yang ketujuh, satu zaman hidup dengan Al-Imam Malik, Hammad bin Zaid, Ayyub As-Sikhtiyani. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, kemudian Al-Lalikai, juga dalam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah, beliau mengatakan anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub As-Sikhtiyani, bahwa seorang dari ahlul bid'ah berkata kepada Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Nah, kata dia, ya Abu Bakar as'aluka an kalimah, wahai Abu Bakar kunyah daripada Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu permasalahan. Satu permasalahan. Kata si ahlul bid'ah. Dan Al-Imam Ayyub tahu siapa orang ini, bahwa dia adalah ahlul bid'ah. Apa jawaban Al-Imam Ayyub? Qala Ayyub wa ja'ala yushiru bi isbi'ihi. Qala wala nisfu kalimah, wala nisfu kalimah. Jangankan satu perkataan, satu permasalahan kamu bertanya kepadaku. Separuh permasalahan jangan kamu tanya. Separuh saja permasalahan jangan kamu tanya. Subhanallah. Kata orang sekarang, ini kurang hikmah. Ini sih terlalu keras. Ya subhanallah. Berarti antum lebih hikmah dari Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Lebih hikmah dari beliau. Dari Ahmad bin Hanbal. Dari Imam Fudail bin Iyad. Dari Al-Imam Abu Qilaba Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Lebih hikmah dari Muhammad bin Sirin. Lebih hikmah antum dari Al-Imam Malik. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah memberikan nasihat. Kata beliau, Allah Allah min musahabati haula ashabil bid'ah. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berteman dengan ahlul bid'ah. Wajibu man'us sibyan min mukhalatatihim, dan wajib untuk melarang anak-anak kecil, anak-anak muda dari bergaul dengan ahli bidah. Anak-anak muda, anak-anak kita. Barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan dibiarkan mereka bergaul dengan ahli bidah. Li'alla yasbuta fi qulubihim min dzalika syai'un, agar tidak kemudian masuk ke dalam kalbu mereka menjadi kokoh, melekat di kalbu anak-anak tersebut sesuatu dari bid'ah mereka. Sekarang ini tidak sedikit ikhwan menyekolahkan anaknya di madrasah-madrasah ahli bid'ah dengan enteng. Ketika diingatkan, ya akhi kenapa antum memasukkan di sana, pondok-pondok ahli sunnah masih banyak. Ya enggak apa-apalah, dia masih kecil. Subhanallah. Tidak sedikit sekarang ini yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah yang disilakan dengan sekolah formal, menggunakan kurikulum yang mengandung kemungkaran-kemungkaran, dalam beberapa kurikulum dan buku paket yang diajarkan itu, yang diwajibkan untuk dijadikan sebagai buku paket dalam sekolah, beberapa sekolah, itu diantaranya adalah ilmu kalam. Saya baca sendiri, ilmu kalam diberi mukaddimah atau menukil perkataan-perkataan ahlul bid'ah al-kubra. Di antaranya ada yang menukil perkataan Harun Nasution dalam mukaddimah kitab tersebut. Siapa Harun Nasution? Min kibaril qadariyah fi hadhil bilad. Termasuk orang yang pembesarnya akidah qadariyah, kelompok qadariyah di negeri kita ini, pengingkar takdir Harun Nasution, yang dijadikan panutan di IAIN. Dinukil perkataan dia memuji ilmu kalam sebagai mukaddimah salah satu buku paket. Di dalamnya disebutkan tokoh-tokoh ahlul kalam dan peran mereka. Diajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak di sana. Enggak usah, enggak kami ajarkan itu. Kalau ikut ujian gimana? Alasannya enggak kami ajarkan di kelas. Nanti kalau ujian akhir. Buku yang lainnya juga demikian. Dalam bidang akhlak. Menggunakan cara-cara pendekatan tarekat-tarekat tasawuf. Saya lihat sendiri buku itu. Mengajarkan tarekat Naqsabandi, Tijani, Qadiri, Rafi'i. Siapa itu pemimpin tarekat ini, pemimpin tarekat itu. Amalan masing-masing, kelebihan masing-masing tarekat. Peran ilmu tasawuf dalam pembinaan umat. Allahu Akbar. Sebagian duat mengatakan dengan ringan. Perhatikan antum dan bandingkan dengan salaf yang kita mengaku sebagai salafi. Bandingkan. Dengan ringan. Oh ya, itu kita gak ajarkan. Kita sampaikan bahkan itu batil. Kalau sudah ujian gimana? Saya sendiri melihat ujian, soal-soal ujiannya, pertanyaannya mengacu kepada buku-buku paket. Ketika saya duduk bersama asatidzah, saya coba bersama-sama, coba ini soal-soal kita jawab tanpa membaca buku paketnya. Kita sudah ustadz-ustadz ini. Ya. Coba soal-soal ini kita jawab tanpa kita membuka buku paketnya. Saya bacakan soal pertama. Ini pilihan A, B, C, D, E. Mana yang benar? Ustaz-ustaz pada bingung. Enggak tahu. Gimana? Ana juga enggak tahu. Kalau ingin tahu jawabannya, mari kita buka permasalahan ini pada bab ini. Di sini disebutkan. Berarti murid kita harus belajar, ya. Untuk bisa meraih, bisa naik kelas atau lulus dari sekolah tersebut. Untuk bisa mendapatkan ijazah. Tidak mungkin dapat ijazah yang baik yang akan bisa digunakan untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya kalau nilainya mayoritasnya gagal. Murid-murid kita belajar seperti itu, anak-anak kita merasa aman dari kemungkinan bidah itu melekat dalam kalbunya. Hati-hati wahai ikhwani, sabarkan antum dalam pendidikan yang diajarkan oleh para ulama. Ma'ahid ilmiah, pondok-pondok pesantren. Sabar, al-barakatu minallah. Berkah itu kepada ilmu datangnya dari Allah. Sebuah ilmu sebanyak apapun, kalau tidak diberkahi oleh Allah, tidak bermanfaat. Berapa banyak da'i atau ustaz yang dia hanya lulusan pondok pesantren di Indonesia, belum pernah belajar keluar ke Madinah ataupun ke Yaman, tapi Allah kasih barakah pada ustaz tersebut. Allah kasih barokah ilmunya. Dia tinggal di beberapa daerah. Bisa membimbing ikhwan. Mentarbiah ikhwan dan anak-anak mereka dengan penuh hikmah, sabar dan akhlak yang baik. Berapa banyak? Saya berkunjung ke beberapa daerah di beberapa kota di pelosok Nusantara ini. Berjumpa dengan asatidzah di sana. Saya tanya, antum dari mana? Saya dari lulusan pondok pesantren Muntilan. Subhanallah. Yang satu lagi dari mana antum? Ketemu lagi di Sumatera ujung sana. Dari pondoknya Ustaz Qomar. Ya Rabbi, ikhwan di sana bersatu, dididik oleh dia dengan baik dan akhlak, sabar dengan kemiskinan. Ya subhanallah. Allah kasih barokah. Berapa banyak yang sudah pulang dari luar. Bermasalah justru di daerahnya. Dengan ikhwan. Tidak mampu mendidik. Al-barakatu minallah. Begitu dulu Syekhuna Muqbil yukabir hadal kalam. Mengulang-ulangi kalimat ini. Bahwa kalau ilmu itu sudah diberkahi oleh Allah, manfaatnya luas. Tapi sebaliknya, kalau sudah tidak diberkahi oleh Allah, wabalan ala sahibih, justru jadi bumerang terhadap pemiliknya. Maka diantara salah satu barokah ilmu itu adalah menjauhi majlis-majlis ahlul bid'ah, buku-buku dan kitab-kitab ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana murid kita diajarkan kepadanya berbagai khurafat. Dalam beberapa modul sekolah-sekolah formal itu, modul bahasa Indonesia misalkan, disampaikan di sana qasas, cerita-cerita yang mengandung khurafat, syirkiyat, bukan hanya pada bab al-uluhiyah, bahkan syirkiyat dalam bab rububiyah. Syirik dalam bab rububiyah. Kufar Quraisy, musyriki Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak melakukan itu. Tetap mereka berkeyakinan dalam hal rububiyah, bahwa Allah pemilik, pengatur, pencipta alam semesta, menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, menggerakkan seluruh yang ada di alam ini. Mereka tetap berkeyakinan. Mereka jatuh pada syirik dalam bab al-uluhiyah. Nah, barakallahu fikum. Dalam beberapa buku paket tadi diajarkan asyirkiyat al-kubra. Kisah misalkan Roro Jonggrang. Ya. Bandung Bondowoso. Ya. Seorang yang dituntut untuk menikahi seorang putri. Dituntut untuk bisa menikahinya untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Kemudian disebutkan proses itu yang penuh dengan khurafah wasyirkiyat. Ceritanya sudah enggak bagus buat anak-anak. Nah, akhlak, dari sisi akhlak sudah tidak baik. Belum lagi dari sisi akidah. Kisah barakallahu fikum. Bagaimana berdirinya kota Pekalongan. Maunya mengajarkan kepada anak didik bagaimana dia bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik. Bisa memahami sebuah alur cerita dengan tepat. Nanti dalam soal-soal ujian akan keluar itu. Barakallahu fikum. Bagaimana seorang anak didik setelah belajar bahasa Indonesia dan susunan-susunan katanya, tanda-tanda baca, koma, titik, tanda tanya, tanda seru, diterapkan upaya pengajaran ini dengan mempelajari kisah-kisah. Ya subhanallah, di antara kisahnya yang saya sebutkan, bagaimana terjadinya atau berdirinya kota Pekalongan, seorang yang sakti bersemedi, ya, bertapa di sebuah pohon dengan bergantung kepala di bawah, kaki di atas, untuk mendapatkan kesaktian. Ya akhi, ini adalah agama animisme. Kemudian dijadikan buku paket dalam pendidikan anak-anak kita. Dengan alasan ingin dapat ijazah supaya anak-anak kita ini bisa melanjutkan kuliah di Jami'ah Islamiyah. Semua itu khayalan. Khayalan belaka. Ikuti nasihat salaf. Bagaimana Ibnul Jauzi mengatakan wayajibu man'us sibyan min mukhalatatihim li'alla yathbuta fi qulubihim min dhalika syai'un. Dan wajib untuk mencegah, melarang anak-anak dari bergaul dengan ahlul bid'ah. Bergaul langsung dengan orang-orangnya atau literatur-literatur ahlul bid'ah. Siapa yang bisa menjamin ketika anak kita belajar tentang membaca sebuah buku berisi tentang bagaimana tarekat-tarekat tasawuf. Kemudian dia tertarik. Di belakang ustaz, dia melekat ini. Saya ingin belajar sebenarnya apa masalah ini. Lebih jauh lagi dia membeli buku-buku apalagi dia diberi fasilitas kemampuan membuka internet, dia akan cari di situs apa itu Thariqah Tijaniyah. Mulai dia tertarik membaca, dan syubhat itu tidak diketahui kapan dia akan menghunjam kepada kalbu seorang hamba. Kalau salaf, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli suh, orang-orang yang berilmu, khawatir dan takut kepada kalbu, keselamatan kalbu mereka. Lalu kita ini di mana posisi kita? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelum itu al-imam Atha bin Abi Rabah nah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan fa idza kana ar-rajulu mukhalifan fi sayri li ahli asy-syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seseorang yang bergaul dengan ahli asy-syarr termasuk di dalamnya ahli bidah maka qala yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir dari orang ini tadi. Kata Syekhul Islam, kalau ada seorang yang suka bergaul dengan ahlul bid'ah, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir orang tersebut. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai bentuk upaya salaf di dalam menjaga akidah umat. Sekarang kita melihat di zaman ini banyak pihak yang bermudah-mudahan bermajlis dengan mereka. Sering saya sebutkan beberapa dai yang sudah pulang dari Madinah, Allah sudah beri kepada mereka taufik untuk belajar di Jami'ah Islamiyah Madinah, belajar ilmu kepada masyayikh, belajar ilmu kepada masyayikh kibar yang kita belum mendapatkannya. Taufik itu, nikmat tersebut belum kita meraihnya. Duduk di majlis masyayikh kibar, baik di kampusnya maupun di Masjid Nabawi dan beberapa masjid lainnya. Pulang ke Indonesia, nah, karena dia belum berhasil meraih gelar magister ataukah doktor, doktoral di sana, mencarinya di Indonesia. Dengan cara apa? Dan apa yang mendorong mereka? Perhatikan baik-baik. Yang mendorong mereka melakukan ini. Pertama, mereka belajar untuk meraih gelar itu tadi di tempat-tempat pendidikan yang terkumpul di sana berbagai atau asnaf ahlul bidah. Semacam tempat yang kemarin saya sebutkan, UIN atau IAIN. Di sana ada tokoh-tokoh Qadariyah, dosen-dosen yang bermadhab Mu'tazilah, dosen-dosen yang bermadhab Qadariyah, Jahmiyah, ada yang bermadhab Syiah. Beragam bentuknya terkumpul di sana. Sebagian dai ini belajar di tempat-tempat tersebut, bukan sekedar duduk dengan ahlul bid'ah. Kalau Imam Ayyub As-Sikhtiyani, orang ahlul bid'ah datang ingin bertanya, ingin mendapatkan jawaban dari beliau, ditolak. Al-Imam Malik, seorang ahlul bid'ah ingin mengajak berdebat, diusir. Al-Imam Muhammad bin Sirin ingin membacakan satu ayat saja kepada beliau, seorang ahlul bid'ah, ditolak. Ini belajar. Subhanallah. Belajar duduk di hadapan mereka. Dosen-dosen yang saya katakan, pulang belajar dari Kanada, pulang belajar dari Australia, dari Amerika, dari Jerman. Nah, subhanallah. Nah, sebagiannya meraih gelar profesor di bidang filsafat, doktor di bidang filsafat ilmu kalam. Nah, belajar kepada mereka. Duduk. Nah, kalau melihat nasihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka orang seperti ini wajib untuk ditahdir. Kalau kita kembali kepada nasihat Al-Imam Fudail bin Iyadh, orang seperti ini wajib untuk ditahdir. Mengingatkan umat dari bahayanya. Begitu juga nasihat salaf yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, Al-Imam At-Tirmidzi, dan yang selain beliau-beliau tadi, Rasul menyatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu tingkat keagamaannya, akidahnya tergantung teman dia. Siapa teman dia? Maka hendaknya setiap orang melihat dengan siapa dia berkawan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud sebuah azhar yang disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, juga Imam Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Al-Imam atau Sahabat Al-Jadid Sahabil Jalil Ibnu Mas'ud mengatakan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Perhitungkanlah manusia itu, nilailah manusia itu melalui siapa teman-teman dia. Subhanallah. Ibnu Mas'ud memberi pembelajaran kepada kita. Perhatikan ya ikhwan, baik-baik nasihat ini. قال رحمه الله diriwayatkan pula dari sahabat Abu Darda, qala min fithi ar-rajul mamshahu wa madkhalahu wa majlisahu. Di antara bentuk kefakihan seseorang ditinjau dari dengan siapa dia berjalan, kepada siapa dia datang berkunjung, dan dengan siapa dia bermajlis. Orang bisa diketahui tingkat kefakihan dia, keilmuan dia, akidah dia. Pernah saya menasihati salah seorang yang bergabung dengan Ahlul Bid'ah dalam sebuah lembaga pendidikan milik Al-Ikhwanul Muslimin. Saya nasihatkan kepada dia, ya akhi, cara yang antum tempuh ini bukan cara para ulama. Cara yang antum tempuh ini sangat berseberangan dengan pembinaan as-salaf. Apa dia menjawab? Enggak ustaz, saya dalam rangka membenahi mereka dari dalam. Subhanallah, syubhat ini dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, bahwa ini adalah cara yang batil. Dan saya bacakan kepada dia fatwa Syekh Shalal Fauzan. Dia seorang magister yang keilmuannya di atas kita. Dan saya katakan mungkin sudah membaca kitab Ushul Sunnah sebelum kita. Apakah antum tidak ingat wasiat-wasiat salaf? Maka nasihatkan kepada antum, tinggalkan. Jangan bergabung dengan mereka. Namun ternyata dia terus melakukan caranya itu tadi, bergabung dengan ahli bidah. Maka kita menerapkan pernyataan Syekhul Islam, "Man kana mukhalitan fis sayri ma'a ahli syarr yuhadzar minhu." Barang siapa yang berkawan dalam perjalanan hidupnya, dia berteman, berbaur dengan ahli syarr, maka wajib untuk ditahdir. Pernyataan Fudail bin Iyadh, "Man jalasa ma'a sahibi bid'ah fahdharhu." fahdhar minhu. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, maka waspadai orang itu, tinggalkan orang tersebut, jauhi dia. Nah, demikian salaf mengingatkan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Prinsip ini adalah prinsip yang pada zaman kita hidup ini sering dilupakan. Saya menyebutkan dalam beberapa majlis, di antara sebab orang semisal, tokoh semisal Ali bin Hasan al-Halabi, atau di negeri Yaman Abul Hasan al-Ma'ribi, menjadi menyimpang, memunculkan kaidah-kaidah bid'ah baru, membela ahlul bid'ah, membela al-Khawarij, tokoh-tokoh Khawarij, Sayyid Qutb dan yang semisalnya, setelah dahulu dia adalah orang yang paling getol mengingkari dan mentahdir tokoh-tokoh tersebut, tidak lain adalah di antara sebabnya pergaulan mereka ini terhadap ahlul bid'ah. Berteman dengan ahlul bid'ah, bermajlis, menghadiri majlis-majlis di sana ada ahlul bid'ah, merubah cara berpikirnya, merubah manhajnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini adalah salah satu pembahasan penting dalam kitab Usul Sunnah, yang insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini pada majlis berikutnya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.